hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa semua, kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Relakanlah saja ini, bahwa semua yang terbaik, terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang. Semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa semua, kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Relakanlah saja ini, bahwa yang terbaik, terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang. Terbaik untuk kita.